Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan kitab yang biasa kita pakai di Cilengsi, kita baca di sana. Kitab syarah usul iman. Kita sampai ke pembahasan terkait dengan masalah hadis. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama sahabatnya, tiba-tiba terlihat ada bintang yang bersinar, yang terang. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabatnya, apa yang kalian katakan ketika terjadi semisal ini? Para sahabat Rasulullah SAW yang ada ketika itu menyatakan, dulu kami menyatakan kalau kejadian seperti ini, ada seorang yang besar yang lahir atau meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menyatakan, inna alam turma limati ahadin wali hayati. Tidaklah bintang yang terang tadi, yang bersinar tadi, bintang berapi, tidak dilemparkan karena kematian seseorang atau hidup seseorang. Walakinna rabbana idza qada amran, tetapi tatkala Rabb kita menetapkan satu perkara, sabbahat hamdul arsy, para pembawa aras, malaikat pembawa aras bertasbih. Hatu sabbiha ahlus samai ladina ilunahum, sehingga penduduk langit yang mengiringi mereka pun bertasbih. Hatu bluka tasbih ahlus sama dunia, sebab hari tasbih pun dilakukan oleh para malaikat di langit dunia. Yaqulul ladzina yurunahu ta'ars, para malaikat yang dekat yang ada setelah hamdul arsy berkata, maa qala rabbukum, apa yang diucapkan Rabb kalian? Yakhbirunahu maa qala, maka malaikat pembawa arsy pun mengabarkan kepada mereka apa yang diucapkan Rabb ini Allah subhanahu wa ta'ala. Yastakbiru arus samawat ba'duhum ba'da, maka para penduduk langit pun sebagian mereka minta berita kepada sebagian yang lainnya. Hatta yablughal khabaru arus sama dunia, hingga sampai berita kepada penduduk langit dunia, yakni malaikat di langit dunia. Kala ketika itu fatah taful jinnu as-sama, jin pun mencuri pendengaran, mengambil apa yang mereka dengar. Balqunahu ila waliyahi, mereka pun melemparkannya ke wali-wali mereka dari kalangan syaitan sampai kepada para dukun. Famaja'u bihi ala wajhihi falhaq, ya, apa yang mereka datang dengannya sesuai yang mereka dengar dari langit, ya benar. Namun mereka yakrihun wazidun, dan mereka menambah-nambah apa yang mereka dengar dengan kedustaan. satu hadis disebutkan yakribu mal kalimati wahidah, menyatakan juga mereka berdusta dengan satu kalimat yang didapat dengan 100 kedustaan. Hanya lebih banyak kedustaan. Ini hadisnya yang sudah kita baca pekan kemarin, bahwasanya bintang Allah Subhanahu ciptakan untuk tiga. Kata-kata Allah Taala, zinatan lissama, yang kedua adalah yang sering kita bahas, rujuman disyaitin, pernah berhati untuk mengenai para syaitin yang mencuri pendengaran. Kita sampai pada ucapan Syaikh Fauzan radhiyallahu taala bahwasanya bintang itu dilemparkan untuk mengenai syaitan yang berupaya untuk mendengar pendengaran. Kama qala ta'ala, wa laqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih wa ja'alnaaha rujuman lisyayatin. Kami hiasi langit dengan masabir dan bintang-bintang, dan kami jadikan dia bintang-bintang itu sebagai rujuman syaitan, panah berapi bagi syaitan yang mencuri pendengaran. Wa qala ta'ala, inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatin al-kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid yastami'una ila al-mala'i al-a'la wa yaktafuna min kulli janib duhura wa lahum adhabun wasib illa man khatiba al-khatfata fa atba'ahu syihabun thaqib. Kata sesuai Fauzan bila Allah Ta'ala, waramnya suhubi minas sama, dilemparkannya panah-panah berapi dari atas, sababuhu anhurjumun disyati, sebabnya adalah sebagai pelantar ya untuk mengenai para syaitan yang mencuri pendengaran. Qala rahimahullah ta'ala qawluhu faqala sallallahu alaihi wa sallam ma kuntum taquluna idha rumiya bimisli hadha. Apa yang kalian katakan jika dilemparkan panah seperti ini, bintang berapi seperti ini? Yani fil jahiliyah. Apa yang kalian ucapkan ketika masa jahiliyah bila kalian dapati seperti ini? Lianna ram yassuhu bimutakarrir. Wafil jahiliyah. Wafil jahiliyah di akhtar. Kami lemparkannya panah berapi seperti ini berulang-ulang. Sudah ada di masa jahiliyah, bahkan di masa jahiliyah lebih banyak. Kalau di jahiliyah yataqiduna i'tiqadan sayyan. Tapi mereka di masa jahiliyah itu memiliki keyakinan yang jelek. Fayaqulun, keyakinan mereka ketika mereka nyatakan innahu idza rumiya bisyihabi fa innahu sayamutu 'azim wa sayuladu 'azim. Itu dari keyakinan jahiliyah. Bila ada panah berapi dilontarkan, kata mereka akan meninggal seorang pembesar atau akan lahir seorang yang besar. Tentunya hala benum wata rasum, itu hanyalah sangkaan mereka, tebak-tebakan mereka. Kabakam yatakiduna dzalik, sebagaimana mereka meyakini seperti itu juga, idza ma khusifat asyams au khusifa al-qamar. Keyakinan mereka seperti ini persis juga adalah keyakinan mereka ketika terjadi gerhana matahari, ketika terjadi gerhana bulan. Mereka bersama menyatakan ini karena iya ada kelahiran seseorang atau meninggal seseorang. Tabayyana sallallahu alaihi wasallam kadhib hadza az-za'm wa annahu ghairu sahih. Maka Rasulullah SAW pun menjelaskan dustanya prasangka seperti itu. Zam sini-sini maksudnya ada seorang pembesar lahir atau seorang pembesar yang mati. Ini zam, ini adalah prasangka yang salah, yang dusta. Wa anna ghairu sahih, itu tidak sahih, tidak benar. Qala wa anna hadhihi suhba laisat li waladati ahadin wa li mati ahadin. Panah berapi ini bukanlah karena lahir seseorang atau meninggal seseorang. Wa innama hiya li amrin azimin a'dhamu min dhalik. Tetapi itu adalah karena satu perkara yang lebih besar dari itu, yaitu ketika Allah berfirman dan para malaikat ars menyampaikan kepada yang di bawahnya sampai ke dunia, ternyata ada jin-jin yang hendak mencuri pendengaran, dan mereka lah yang hendak dituju dilempar dengan panah berapi tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam bin Allah ta'ala qauluhu faqala sallallahu alaihi wasallam inna lam turma li mati ahlin wa li hayatih. Kata beliau, bihada tashihun minhu itiqadih. Ini adalah bentuk tashih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memperbaiki akidah mereka, keyakinan mereka. Yang menyatakan apa? Ini bukan karena kematian seseorang, bukan dari seseorang. Ini adalah tasih, memperbaiki akidah. Bahwa siapa yang mereka yakini, liru. Tidak dibenarkan. Qala wa fihi ta'limu juhal. Di sini juga ada faedah apa? Mengajari orang-orang bodoh. Qala wa la siyama bil munasabat asyabih bihadhi. Apalagi dalam kejadian-kejadian ya yang seperti ini, sama seperti ini. Kalau beliau fidallahu ta'ala qawluhu walakin idha qabuna idha qada amran sabbahat hamdu arsh. Jika qada amran min al-umuri lati satahdusu bihi al-kaun. Maka qadahu wa qaddarah. Ketika Allah menetapkan satu perkara yang akan terjadi di alam ini, jadi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atau takdirkan, baina malaikat alladhi yahmilun arsy yasra'una bi tasbih, maka para malaikat yang membawa arsy pun bersegera mereka bertasbih, subhanallah, subhanallah. Qala wa hadha fihi anna kulla shay'in yahdutsu bi hadzal kaun innam biqada'i wa qadari min Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada faedah, jadi semua yang terjadi di alam ini itu hanya terjadi dengan ketetapan Allah, qada Allah, dan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yakunu bi hadzal kaun illa masyaallah. Tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qada dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Qada Allah tetap, Allah yang menetapkannya. Wa rada wa qada Allah menginginkan dan menakdirkannya. Sehingga fi hadza itsbatul qadar, menetapkan adanya takdir. Qala qawluhu hatta yablughas tasbihu ahlas samai dunya, hingga tasbih pun sampai ke langit kedua dunia. Qala sallallahu alaihi wa sallam ta'ala wa fihi anas samawat ma'murat bil malaikah. ini dalil bahwasanya langit-langit yang tujuh itu ramai dipenuhi oleh para malaikat. Bakul sama indaha malaikatun khasuna yaskunuha. Setiap langit, masing-masing langit memiliki malaikat yang khusus yang mereka tinggal di sana. Wahia semua samawat itu 7 tahun. Qala wal malaikatu hum ummarus samawat. Para malaikatlah, iya, makhluk yang memakmurkan langit-langit beribadah dengan ibadah. Wa tasbih wa tahlil. Iya, qala wa minhum, dan di antara para malaikat yang senantiasa beribadah, tasbih dan seterusnya adalah hamaratul arsy. Iya, para pembawa arsy. Malaikat yang tugasnya membawa arsy. Qala Bayakul ladina yaluna hamaratul arsy, hamaratul arsy. Ini kalau rabbukum. Malaikat yang ada setelah pembawa arsy berkata, apa yang diucapkan kepada kalian? Hada fihi isbatu wujudi hamaratul arsy. Maka di sini ada dalil yang menerangkan adanya para pembaris, malaikat pembaris. Qalahum arba'atu malaikah. Dan mereka ada 4 malaikat. Wala ya'lamu idhama hilqatihim ilallah. Tidak ada yang tahu persis bagaimana besarnya bentuk asli malaikat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ketika terlihat sayapnya untuk ufuk. Sehingga tidak ada yang tahu persis bagaimana besarnya malaikat dan pasukan pertama yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya malam kiamah hingga kiamat sa'ah, dan ketika di hari kiamat, ketika terjadi hari kiamat, yudha'afu adaduhum. Ya, ditambahlah jumlah pembaris. Baya kunun asamiya menjadi 8. Yang tadinya 4 ditambah menjadi 8. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Haqqah. Wa yahmilu arsya rabbika faqahum yamaidin samaniya. Yang membawa arsabmu, ya, yang di atas mereka ketika itu 8 malaikat. Demikian yang bisa disampaikan. Allah'a'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.